bareng bersama Kompak Community, komunitas pemuda karang bener yang punya gawe pada siang hari ini, juga teman-teman Karang Taruna Yasa Bakti ikut serta mendukung, ikut serta memberikan nuansa keindahan atas kebersamaan dari seluruh masyarakat Karang Bener, Kecamatan Bai Kudus, Jawa Tengah. Namun sebelumnya kami ucapkan ribuan rasa terima kasih kepada Ketua Panitia Penyelenggara, juga terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Karang Bener ingkang minulya Bapak Sandung Hidayat. Dan acara ini juga didukung sepenuhnya oleh Tabaku, juga Melion. Terima kasih atas kebersamaannya, dan semoga saja dari awal sampai akhir nanti bisa membuahkan suasana aman, tertib, dan terkendali. Saya yakin bahwasanya masyarakat Karang Bener yang ada di Kecamatan Bai Kudus semuanya cinta damai betul. Apalagi siang hari ini bareng bersama Kompak Community, komunitas pemuda Karang Bener yang punya gawe menghadirkan the best dangdut koplo Jawa Timur, barometer dangdut koplo Indonesia, beledek dangdut Nusantara, New Palapa. ayo karang bener semuanya bergorak. Sederetan bintang-bintang artis saya hadirkan kepada Anda.